Konsultasi Syariah. Hukum puasa di hari Maulid. Pertanyaan: bolehkah puasa sunnah ketika Maulid Nabi? Jawaban: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, kita dianjurkan puasa setiap hari Senin. Puasa ini dilakukan setiap pekan, setiap hari Senin. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kebiasaan beliau berpuasa hari Senin. Beliau menjawab, "Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari aku diutus." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis dari Usamah bin Zaid, beliau ditanya tentang alasan sering melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Jawab beliau, yang artinya, "Dua hari ini dilaporkan amal kepada Rabbul Alamin, dan aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku dalam kondisi puasa." Hadis riwayat An-Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa sunnah hari Senin karena dua alasan. Satu, karena pada hari itu amal para hamba dilaporkan kepada Allah dan beliau ingin ketika amal beliau dilaporkan, beliau dalam kondisi puasa. Dua, pada hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan diutus oleh Allah, maka beliau puasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Namun sekali lagi, puasa Senin yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikerjakan setiap pekan dan bukan setahun sekali atau selapan sekali. Sehingga ketika kita hendak mewujudkan rasa syukur seperti yang beliau lakukan, selayaknya puasa Senin itu kita lakukan secara rutin. Kedua, terdapat banyak puasa sunnah yang dianjurkan dalam Islam, dan secara umum puasa sunnah dalam Islam dibagi menjadi dua. Satu, puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah mutlak adalah puasa sunnah yang dikerjakan tanpa dibatasi waktu maupun tempat tertentu. Artinya, bisa dikerjakan kapanpun selama tidak bertepatan dengan hari terlarang puasa, seperti hari raya, hari tasyrik, hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja. 2. Puasa sunnah muqayyad. Puasa sunnah muqayyad adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari tertentu berdasarkan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa ini ada yang tahunan, ada yang bulanan, dan ada yang mingguan. Seperti puasa Asyura di setiap tanggal 10 Muharram, puasa Arafah di setiap tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Senin Kamis setiap pekan, puasa Hari Putih tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah, 6 hari di bulan Syawal, puasa Sya'ban, dan seterusnya. Dari sekian banyak puasa sunnah muqayyad yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, tidak ada yang namanya puasa hari Maulid. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan puasa tahunan. Demikian pula, tidak kita jumpai beliau atau para sahabat melaksanakan puasa di hari Maulid. Ini semua menunjukkan bahwa puasa Maulid jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal bukan termasuk puasa yang disyariatkan. Terlebih, para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali jika tanggal 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Kamis, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Kamis, bukan karena ini hari Maulid, namun karena hari ini adalah hari Kamis. Namun satu catatan, tidak boleh kita yakini puasa hari Kamis saat ini memiliki nilai lebih atau keutamaan tambahan karena alasan bertepatan dengan hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.